maneh tacan mandi ah, gugah aing tacan mandi ah, gugah maneh nacan mandi ah, gugah aing tete mandi ah, gugah aing tete mandi ah, gugah teh maneh te mandi ah, poe minggu rek naha mandi ah, poe minggu rek naha mandi ah, gugah gugah gugah isuk na lir lir rek dahar naon, meli meli bubur mang yaya 8.000 di endogan, di ususan, di atian, di cabean beuna, ya ya. Ku bangun di pagi hari, mani jam 7 ku terat lagi, nyampe gerbang berdiri lagi. Dari jam 7 sampai jam 1, dari jam 7 sampai jam 1, beli pop es di kantin sampai 1, beli pop es di kantin sampai jam 1. Gak ada guru ya kantin dulu, makan-makan mie ayam enak 5.000-an, minumnya pop es 5.000-an, makan cuma 10.000-an, makan cuma 10.000-an, makan cuma 10.000-an, makan cuma 10.000-an, gratis minum airnya aja. Pusing sekali otak ini, belajar matematika tak masuk lagi, mau masuk UI masuk NTP, lihat Indosiar tiap pagi kuliah TV. Tiap pagi kuliah TV, menonton SpongeBob dari jam 5 pagi. Abis itu langsung berangkat lagi, tiap hari ke sekolah lagi. Jangan sampai telat, 3 kali telat dipanggil orang tua. Bener ini mah gua gak bohong, ini bukan freestyle, ini realita. Realita masyarakat, tiap pagi harus berbakat. Berbakat apapun yang penting berbakat, mau berbakat apapun berbakat. Ski gugah maneh tacan mandi ah, gugah aing tacan mandi ah, gugah maneh nacan mandi ah, gugah aing tete mandi ah, gugah aing tete mandi ah, gugah teh maneh te mandi ah, poe minggu rek naha mandi ah, poe minggu rek naha mandi